إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita lanjutkan kajian kitab Ulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis Al-Hasan bin Ali qala Al-Hafidz wa fi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت رب الخمسة ولا الطمأن والبيهقي ولا يعز من عديت زادت نسعي من وجه آخر آخره وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على النبي. Dari Abi Abbas radhiyallahu anhu qaal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aan yud'u bihi fil qu'ud fi salatil subhi wa fi sunnatihi ba'd. Dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Allamani telah mengajari aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr." Beberapa kalimat yang aku ucapkan pada kunut witir. Allahumma hadini fiman hadait, Allah berikan kepadaku petunjuk fiman hadait bersama orang yang kau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, dan berikan kepadaku keselamatan bersama orang yang kau beri keselamatan. Wattawallani fiman tawallait, dan jadilah engkau wali bagiku bersama orang yang engkau beri pertolongan dan bantuan, atau bersama orang yang engkau menjadi wali bagi mereka. Wabarik li fima a'tait, dan berikan berkah untukku pada apa yang engkau berikan. Waqini syarra ma qadait, dan lindungi aku kejelekan apa yang engkau putuskan. Inna ka taqdi wa la yuqdha 'alaik, sesungguhnya engkau taqdi memutuskan wa la yuqdha 'alaik, dan tidak wala yuqdha 'alaik, engkau tidak di yuqdha 'alaik, tidak ada sesuatu memutuskan atas engkau. Innahu la yazillu man walait, semuanya tidak ada yang menjadi hina siapa yang engkau tolong, engkau bantu. Tawakkalna wa rabbana wa ta'alai. Maha berpengkau wahai Rabb kami wa ta'alai dan maha tinggi. Rawahu al-khamsah, hadis riwayat al-khamsah. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wajada al-Tabarani, al-Bayhaqi, al-Imam al-Tabarani dan al-Bayhaqi menambahkan. Wala yajidu mana'adid dan jangan menjadi mulia orang yang engkau musuhi. Zaid Nasa'i min wajin akhar. Nasa'i menambahkan dari riwayat yang lain. Di akhirnya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengucapkan salawatnya kepada Nabi-Nya. Khawarifuddin rahimakumullah. Setelah kita membaca pada pertemuan yang sebelumnya, hadis-hadis yang sebelum ini, yang menerangkan tentang kunut dilakukan Rasulullah SAW, yaitu kunut nazilah, dan bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan kunut yang khusus subuh. Seperti dalam riwayat yang sebelumnya, dan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia adalah riwayat yang lemah, wa'if, karena melalui jalur Abu Ja'far al-Razi yang lemah hafalannya, dan riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang sahih. Dan Ulama Syafi'iyah pun sebetulnya tidak mewajibkan, bahkan hanya mengatakan sunnah. Namun yang sahih juga bahwa Nabi tidak melakukan kunut subuh dengan terus-menerus seperti yang disebutkan pada riwayat itu. Kunut beliau adalah kunut nazilah pada sholat-sholat subuh dan yang lain. Kemudian terkait dengan doa Allahumma hdini fiman hadait, menurut riwayat ini ternyata adalah itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kunut witir, bukan kunut subuh. Dengan jelas Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunut witir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang ucapkan pada kunut witir. Nah, wadih, jelas saat Nabi menyatakan bahwa ini Ali Al-Hasan Ali mengatakan bahwa ini doa yang diajarkan Rasulullah pada kunut witir, yaitu Allahumma ini iman hadith sampai akhir doa ini. Berriwayat Al-Khamsah Ahmad, Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i sampai Allah Rabbahu wa ta'ala. Kemudian ada tambahan wala yajidu man ataika dalam riwayat Nasa'i. Dan ada tambahan salawat di akhir doa ini seperti pada riwayat Nasa'i pula. Sehingga doa ini diucapkan pada kunut witir. Dan untuk kunut witir dilakukan boleh setelah rukuk, dan boleh pula dilakukan sebelum rukuk, seperti diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah dalam kitab yang Ramadan, dan sebenarnya ada riwayat yang sahih yang menunjukkan boleh dilakukan sebelum rukuk dan boleh dilakukan setelah rukuk. Kemudian juga disebutkan di sini tentang salawat di akhir doa. Ini juga disampaikan oleh Syekh salawat di akhir doa kunut witir. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Halo. Nah, Ustaz. Ah, suaranya jelas. Nah, jelas. Baik. Tentang salawat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk salawat di akhir doa kunut, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab Qiyam Ramadan, dibolehkan pula menambah doa kunut witir dengan beberapa doa yang lain, seperti mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, mendoakan agar mendapat hukuman dan azab bagi mereka orang-orang yang kafir yang melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Dan ini telah dilakukan oleh para sahabat di zaman Umar radhiyallahu anhu. Namun tentunya satu hal yang juga diingatkan oleh para ulama, doa kunut witir tidak terlalu panjang. Ya, namun doa-doa yang terbatas pada doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan beberapa tambahan yang lain, hanya saja sekali lagi tidak terlalu panjang sebagaimana yang dilakukan sebagian imam-imam yang sangat memanjangkan doa kunut witir. Para ulama bagian mereka mengingkari perbuatan tersebut. Demikian pula tata cara berdoa dalam kunut witir, para ulama rahimahumullah juga sebagian mereka mengingatkan bahwa yang membaca dengan benar-benar doa, tidak kemudian ia baca dengan nada-nada tertentu, namun ia doa dengan benar-benar berdoa. Itu ini yang sangat diutamakan di dalam berdoa, sehingga lebih khusyuk dalam doa, dalam memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hal yang lain terkait dengan kunut witir, yaitu bahwa para ulama rahimahumullah atau sebagian ulama rahimahumullah seperti Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, apabila doa kunut witir dilakukan secara berjamaah, maka dhamir, kata ganti dalam doa ini, diganti menjadi Allahumma hdina. Ya. Bukan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina. Allahumma hdini, maknanya, ya Allah berikan kepadaku, kepada saya. Tapi ketika ia salat berjamaah bersama makmum, dia mengatakan Allahumma hdina kami, yakni saya dan jamaah yang di belakang saya atau makmum. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Adapun kunut witir, apakah dilakukan hanya di bulan Ramadan atau boleh dilakukan di luar bulan Ramadan? Di sini, wallahu a'lam, dari pendapat-pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh di luar Ramadan, boleh pula hanya di dalam Ramadan. Secara praktek, sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka juga melakukan di luar Ramadan. Sehingga boleh sepanjang tahun kita melakukan, artinya bukan terbatas pada Ramadan, kita melakukan kunut witir. Walaupun yakni terkadang melakukan, terkadang tidak, karena tidak didapati dari Nabi Mudawamah bahwa beliau senantiasa melakukan kunut pada witir. Sehingga dikatakan bahwa terkadang doa kunut witir, terkadang tidak doa kunut witir. Namun ini boleh dilakukan sepanjang tahun, artinya di bulan apapun, di hari apapun, di luar bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun juga sebagian sahabat untuk Ramadan, seperti di zaman Umar radhiyallahu anhu, beliau dan para sahabat ketika itu, yakni dengan imam mereka, seingat saya Ubay, melakukan kunut witir pada setengah terakhir atau setengah kedua dari bulan Ramadan, yakni selepas tanggal atau tarikh 15 Ramadan, mereka kemudian melakukan kunut witir. Ya, sehingga boleh melakukan begitu, dan itu mencontoh apa yang dilakukan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Tapi kalau ada yang ingin melakukannya sejak awal bulan Ramadan pun itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian tata cara melakukannya juga tentunya ulama menyebutkan, dan di dalam kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa diangkat kedua tangan dalam kunut witir, dan di antara kaifiahnya juga bahwa imam membaca doa dan makmum mengaminkan doa kunut witir tersebut. Wallahu a'lam. Walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat Al Baihaqi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan kepada kami du'aan, doa nad'u bihi fi kunut, yang kami berdoa dengannya dalam kunut, min salati subhi, di waktu salat subuh. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan doa pada kunut subuh. Nabi mengajarkan doa pada kunut subuh, yaitu Allahumma dini. Ya, disebutkan dalam kitab Takhrijul Azkar annahu Allahumma dini ila akhirih. Namun betulkah riwayat itu? Karena seperti riwayat yang pertama disebutkan bahwa itu adalah doa kunut witir. Bagaimana dengan riwayat ini yang menyebutkan itu doa kunut subuh? Apakah ini riwayat yang sahih? Nah, Ibnu Hajar mengatakan wa fi sanadihi dha'fun, dan dalam sanadnya ada kelemahan. Ya, dalam sanadnya ada kelemahan. Ya. Karena di antara para ruwat, para rawi, ada orang yang majhul, tidak dikenal. Ada pula rawi yang dhaif, seperti yang bernama Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau rawi yang dhaif. Sehingga riwayat itu riwayat yang lemah, seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau begitu, doa kunut Allahumma hdini fiman hadait adalah doa kunut witir, bukan kunut subuh. Ya. Tambahnya Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat ini sebagai tadzkir, mengingatkan bahwa ada riwayat seperti ini dan itu lemah, dhaif, sementara yang sahih adalah riwayat yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi akhajahu thalatha." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum, apabila seseorang di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ia yabruku kama yabrukul ba'ir. Yabruk kalau bahasa kami di Indonesia yakni menderum, yakni ia menunduk turun, ya, turun menuju sujudnya, itu yabruk. Kama yabrukul ba'ir, sebagaimana turunnya seekor al-ba'ir unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Akhrajahu salasa, hadis riwayat as-salasa, yakni Abu Dawud, Nasa'i dan At-Tirmidzi. Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, hadis ini terkait dengan bab lain dari tata cara salat, yaitu kaifiyah, tata cara atau sifat nuzul atau al-buruk ila sujud, yakni bagaimana turun menuju sujud. Apakah didahulukan kedua tangan atau kedua lutut? Nah, di sini terjadi ikhtilafun bainal ulama, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan dahulukan kedua tangan, lepas itu baru kedua lutut, meletakkan kedua lutut setelah kedua tangan. Ulama yang lain mengatakan tidak, justru letakkan kedua lutut terlebih dahulu, lepas itu baru meletakkan kedua tangan. Nah, mana yang rajih, yang lebih kuat dari pendapat para ulama? Wallahu alam, bila kita menengok kepada hadis ini, maka yang rajih, yang lebih kuat adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Beliau mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Bila seseorang di antara kalian nak sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ia turun semacam macam turunnya unta. Bagaimana ya Rasulullah? Yani, lalu apa yang mesti kita lakukan agar kita tidak menyerupai unta? Apa yang mesti dilakukan agar kita tidak menyerupai unta ketika kita turun sujud? Apa kata Rasulullah? Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Kalau begitu, tata cara sujud agar kita tidak menyerupai unta adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Nah, wadih, sangat jelas. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita lihat apa kata Ibnu Hajar berikutnya. Wa huwa aqwa min hadits Wa'il bin Hujr. Dan ini aqwa, lebih kuat daripada hadits Wa'il bin Hujr. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Akhrajahu al-arba'ah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, beliau meletakkan yadayhi rukbatayhi, kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Nah, ini hadis Wa'il bin Hujr mengatakan bahwa beliau melihat Nabi SAW meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Riwayat Al-Arba'ah. Nah, tampak di sini at-ta'arud, kontradiksi atau pertentangan antara kedua hadis. Nah, apa derajat hadis yang kedua? Ibnu Hajar mengatakan hadis yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah aqwa, lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Nah, kalau begitu mazhab yang pertama yang sesuai hadis Abu Hurairah itulah yang rajih. Karena dalil mereka lebih kuat. Pendapat yang kedua yang sesuai dengan hadis Wa'il bin Hujr meletakkan kedua lutut terlebih dahulu adalah pendapat yang marjuh karena hadisnya ya dhaif. Hadis ini Syekh Al-Albani rahimahullah dha'afahu, melemahkannya dalam kitab Irwaul Walil. Syekh Al-Albani rahimahullah dha'afahu, meletakkan mendhaifkan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Walil. Ya. Baik. Dan hal yang kedua juga, hadis Abu Hurairah adalah hadis qauli, sabda Nabi SAW, ucapan beliau untuk umatnya. Dan hadis Wa'il bin Hujr adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi SAW. Dan hadis qauli juga lebih kuat daripada hadis fi'li. Seandainya pun hadis Wa'il ini juga kuat. Namun wallahu'alam, seperti disebutkan tadi bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah dha'afahu, melemahkannya, sebagaimana juga Ibnu Hajar rahimahullah mengisyaratkan tentang hal tersebut. Beliau mengatakan fa'inna lil awwali syahidan min hadith Ibni Umar, karena hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, memiliki syahid, pendukung, penguat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sahahu Ibnu Khuzaimah, yang telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, wa dzakarahu Al-Bukhari mu'allaqan mauqufa, dan disebutkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah mu'allaqan mauqufan, secara mu'allaq sampai kepada perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini juga telah dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan pembahasan yang panjang dalam kitab beliau Tamamul Minnah, Ta'liq ala Fiqh Sunnah. Nah, kemudian setelah secara riwayat bahwa hadis Abu Hurairah lebih kuat, dan secara waqi', kenyataan, secara realita yang ada, sesuai dengan al-lughah, sesuai dengan bahasa, bahwa kedua lutut unta itu di bagian kaki depan. Rukbatai al-ba'ir, kedua lutut unta di bagian kaki depan. Dan unta terlebih dahulu menurunkan kedua kaki yang depan. Nah, maka kita tidak melakukan seperti unta, meletakkan kedua lututnya, namun kita meletakkan kedua tangan. Di sana pula ada hadis-hadis yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi yang memperjelas makna hadis ini. Nah, sehingga sekali lagi bahwa yang lebih kuat adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Allahu a'lam. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit tashahhudi وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بعصبه السبابة رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahud, adalah apabila beliau sallallahu alaihi wasallam qa'ada litasyahud, duduk untuk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra, beliau meletakkan tangan kiri ala rukbatihi al-yusra, di atas lutut kiri, wal yumna ala al yumna, dan meletakkan tangan kanan di atas lutut yang kanan, wa aqada 53, dan beliau menggenggam jari-jarinya dengan genggaman 53, wa asyara bi ismihi sababah, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan beliau menggenggam jari-jarinya seluruhnya. Wa asyara billati talil ibham, dan beliau mengisyaratkan dengan jari yang setelah ibu jari, yaitu apa? Jari telunjuk. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah bab yang lain dari bab-bab kaifiyah salat atau sifat salat Nabi, yaitu kaifiyah, tata cara tasyahud. Ya, sebagian sifat atau tata cara tasyahud. Hadis Abdullah bin Umar menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud meletakkan tangan kanan di atas, meletakkan tangan kiri pada di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas lutut kanan. Ya. Kemudian beliau menggenggam jari-jari beliau dan mengisyaratkan dengan satu jari, yaitu jari telunjuk. Disebutkan dalam sebuah riwayat, qabada asabi'ahu kullaha, jadi makna aqada 53, menggenggam genggaman bilangan 53, yakni di sini disebutkan pada riwayat yang lain semua jarinya digenggam, hanya satu saja yang diisyaratkan, yaitu jari telunjuk. Dan ini menunjukkan bahwa begitulah tata cara tasyahud, ya, meletakkan tangan kiri pada lutut yang kiri dan tangan kanan di atas lutut yang kanan dengan isyarat satu telunjuk, yaitu jari telunjuk. Kemudian hal yang lain terkait dengan tata cara tersebut disebutkan oleh sebagian ulama bahwa jari telunjuk yang mengisyaratkan adalah mengarah ke arah kiblat. Ya, ia tidak yanhani, yakni tidak bengkok menunjuk ke bawah, ya, ke bumi, ke lantai, tidak. Memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan seperti itu, yanhani atau yahni isbi'ahu, membengkokkan jarinya sehingga mengarah ke bumi atau ke lantai, tapi itu riwayat yang lemah. Sehingga yang benar adalah isyarah, isyarat telunjuk mengarah ke kiblat. Isyarat telunjuk mengarah ke kiblat, ke arah kiblat. Ya. Kemudian terkait dengan hal ini, terdapat perbedaan pendapat ulama rahimahumullah dalam bab tahriku al-asab al-isbi atau tahriku sebabah, menggerakkan sebabah atau jari telunjuk. Disebutkan dalam sebagian riwayat, yuharriku biha yad'u biha, beliau menggerakkannya dan berdoa di saat beliau mengisyaratkan dan menggerakkan tersebut. Namun seperti kita tahu bahwa ulama berbeda pendapat, dan yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah tahrik al-athabi, karena secara riwayat adalah riwayat yang sahih, riwayat yang sahihah. Walaupun sebagian riwayat mengatakan bahwa ini adalah riwayat yang syadza, riwayat yang syadz, pertentangan dengan yang lebih kuat, namun wallahu a'lam tidak ada pertentangan antara at-tahrik dan isyarah. Isyarat menunjuk, belum menunjukkan tahrik. Dan tahrik, yakni menggerakkan jari, adalah riwayat tambahan yang menerangkan bahwa isyarat tersebut juga dilakukan tahrik padanya. Sehingga antara kedua riwayat tidak ada mukhalafah, tidak ada ta'arud. Sehingga tidak benar kalau dikatakan tahrik, menggerakkan itu riwayat yang lemah karena bertentangan dengan makna isyarat. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah. Sehingga wallahu a'lam, disunnahkan mengisyaratkan dan yuharrik, menggerakkan dengan gerakan yang ringan ya, bukan artinya dia mengangkat jarinya ke atas kemudian menurunkan ke bawah, diangkat lagi ke atas, turunkan ke bawah. Ini bukan tahrik, ini namanya raf'un wa khafdun seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi tahrik yakni menggerakkan sedikit dengan mengarahkan ke kiblat dan menggerakkan sedikit. Kemudian hal yang lain dalam bab isyarah adalah di sana ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau di sini disebutkan menggenggam seluruh jari kecuali jari telunjuk, di sana ada riwayat yang lain, beliau menggenggam kedua jari, jari kelingking dan jari manis, kelingking dan sampingnya, kita menyebutnya jari manis. Kemudian beliau melingkarkan jari tengah dengan ibu jari, ya, melingkarkan jari tengah dengan ibu jari, tidak menggenggam. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ini riwayat yang lain dan itu juga riwayat yang sahihah, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Siwat Salat Nabi. Wallahu a'lam ahibati fillah rahimakumullah. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Bila ada soalan silakan.